menjadikan rasa cinta kepada Rasul itu tandingan dan saingan dengan rasa cinta kepada Allah. Sehingga rasa cintanya kepada Rasul bukanlah rasa cinta lillahi karena Allah. Perhatikan dua perbedaan ini. Menduakan Allah dengan rasa cinta kepada sang Rasul itu berbeda dengan mencintai sang Rasul karena rasa cinta kepada Allah. Maka dijumpai ada seorang yang lebih mencintai Rasul dibandingkan rasa cintanya kepada Allah. Dan ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Ketika ada seorang yang mencintai Rasul, maka yang benar mencintai Rasul itu karena Allah. Rasul itu dicintai karena dia adalah utusan Allah. Sehingga al-mahabbatu fil asal, sehingga pondasi rasa cintanya wal-um, dan rasa cinta yang menjadi induk adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan rasa cinta kepada sang Rasul itu adalah derivat, turunan dan cabang dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada akan tapi ada sejumlah orang yang ghulu, berlebihan terhadap sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga menduakan Allah, menduakan rasa cintanya kepada Allah dengan cinta kepada Rasul. Dijadikan rasa cintanya kepada Rasul tandingan untuk rasa cintanya kepada Allah. Di antara indikatornya, kita jumpai jika disebut nama Rasul, maka kulitnya merinding karena rasa cinta dan karena memuliakan Allah Subhanahu, memuliakan Rasul. Namun jika disebut nama Allah, dia biasa saja, la yata'athar, tidak ada efek dan pengaruh apapun yang timbul dengan disebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain hanya kalau disebutkan sang Rasul. Maka rasa cinta, apakah rasa cinta kepada Rasul semacam ini bermanfaat bagi orangnya? Jawabannya tidak bermanfaat. Karena ini adalah mahabbah syirkiyah, menduakan Allah dalam cinta. Maka kita berkewajiban untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan rasa cinta kepada Rasul itu timbul, timbul dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti, dan rasa cinta kepada Rasul itu mengikuti rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkenaan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada yang namanya mahabbatullah, mencintai Allah. Ada yang namanya al-mahabbatu lillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada mahabbatu fillahi, mencintai seseorang di jalan Allah. Dan ada al-mahabbatu ma'allahi, al-mahabbah ma'allah, menduakan Allah dalam cinta. Maka berkenaan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tiga jenis rasa cinta. Yang pertama mahabbatullahi, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua orang ini memilikinya. Bahkan menurut Al-Quran, orang musyrik pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, orang-orang musyrik Arab, orang musyrik jahiliyah, itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka juga mencintai tandingan-tandingan berhala-berhala sebagaimana mereka mencintai Allah. Oleh karena itu, rasa cinta yang pertama ini tidak memasukkan ke dalam Islam, tidak memasukkan ke dalam iman. Bukan pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Karena orang musyrik juga cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbatu lillahi, rasa cinta karena Allah. Rasa cinta karena Allah artinya mencintai yang Allah cintai. Mencintai amal-amal yang Allah cintai. Konsekuensinya membenci segala perbuatan yang Allah benci. Kemudian isi al-mahabbatu lillah, cinta karena Allah itu mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci. Sehingga mahabbatu fillah itu menyebabkan seorang itu mencintai para nabi, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama-ulama yang tulus yang mengamalkan ilmunya. Di sisi yang lain membenci orang-orang yang Allah benci, orang kafir, orang musyrik, dan yang lainnya. Semua orang yang Allah benci kita pun benci. Maka itu al-mahabbatu lillahi, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-mahabbatu fillahi, rasa cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa cinta kepada orang yang membersamai kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta dengan teman-teman yang sama-sama sholat di masjid, di masjid yang sama, ya. Kemudian punya rasa cinta pada orang yang bareng dengan kita dalam berbagai macam kebaikan, ngaji bareng dengan kita, dan semua kegiatan-kegiatan yang Allah cintai. Maka kemudian ada orang yang membersamai kita dalam hal tersebut, maka kita pun punya rasa cinta karenanya, rasa cinta kepadanya, karena dia adalah orang yang membersamai kita dalam amal kebajikan di jalan Allah, di amal kebajikan yang Allah ridhai. Kemudian yang keempat adalah al-mahabbatu ma'allahi, menduakan Allah dalam cinta. Sebagaimana orang musyrik jahiliyah, mereka mencintai Allah dan mereka juga mencintai berhala-berhala mereka dengan kadar cinta sebagaimana cintanya kepada Allah. Sebagaimana mereka marah besar ketika Allah dihina, mereka juga marah besar ketika berhalanya dihina. Ketika mereka rela mati untuk membela Allah, maka mereka pun juga rela mati membela berhala. Ini menduakan Allah dalam cinta. Demikian juga dibahas di sini contoh yang lain dari al-mahabbatu ma'allahi, menduakan Allah dalam cinta, keadaan sebagian orang yang menduakan Allah dalam cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul bukan karena dia utusan Allah, bukan karena Allah, namun mencintai Rasul dengan kadar cinta sebagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Nabi katakan Allah dan Rasulnya, kemudian ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang dan sehingga menjadikannya sebagai kawan dekat, la yuhibbuhu, namun hal itu tidaklah dia mencintai orang tersebut dan berkawan dekat dengannya illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bagian dari hadis ini yang berkenaan dengan judul bab kita, yaitu tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai seseorang, simpatik kepadanya, dan itu rasa ini timbul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengannya, kedekatan hati dengannya itu bukan karena kekerabatan, bukan karena duitnya, bukan karena pangkat dan kedudukannya, dan bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, namun rasa cinta dan kedekatan hati dengannya itu semata-mata lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena dia adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang gemar beramal saleh, maka kemudian timbul rasa cinta kepadanya dikarenakan hal ini. Sedangkan rasa cinta kepada kerabat, maka ini rasa cinta normal, rasa cinta kudrati, rasa cinta yang alami. Semua orang tentu mencintai kerabatnya mahabbatan tabi'iyatan, dengan rasa cinta yang bersifat kudrati. Dan perlu diketahui, kerabat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kerabat dalam bahasa Indonesia. Kerabat dalam bahasa Arab artinya semua orang yang punya hubungan darah dengan kita, siapapun dia. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, orang tua itu termasuk kerabat, kakek nenek itu kerabat, anak itu kerabat, cucu itu kerabat. Sebagaimana kakak adik itu kerabat, paman bibi itu kerabat, anak paman anak bibi juga kerabat. Maka semua orang mencintai kerabatnya, mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, dan itu rasa cinta yang normal dan alami, dan itu kudrati. Sampai-sampai hewan pun, induk hewan itu mencintai anaknya. Maka kita bisa lihat ada hewan yang induknya hewan, atau bahkan serangga, hewan kecil-kecil, itu induknya mencintai anak-anaknya sampai mereka besar dan mereka bisa mandiri. Baru setelah itu di dunia hewan, setelah anaknya dinilai mandiri, boleh jadi anaknya diusir supaya hidup independen dan mandiri. Maka jika misalnya kita punya kucing, maka bisa kita lihat bagaimanakah induk kucing itu sayang dengan anak-anaknya. Dia misalnya dia bawa anak-anaknya ketika cuaca itu dingin, kemudian dia masukkan ke tempat yang hangat, dia pegangi anaknya dengan giginya, namun dengan memegang dan menggigit sedemikian rupa yang itu tidak memiliki dampak pada anak kucing yang dia gigit, karena dia menggigitnya dengan gigitan sayang. Nah, nanti setelah anak ini, anak kucing ini sudah tersapi, sudah cukup untuk masanya untuk menyusu induknya, mereka sudah bisa mandiri, istaqallu bi anfusihim, bisa mandiri, bata'at tatruduhum, maka kemudian induk ini akan mengusir anaknya supaya hidup mandiri dan sendiri. Kenapa ada kasih sayang semacam ini? Karena Allah masukkan ke dalam hati induk rasa sayang kepada anaknya selama anak-anak hewan ini membutuhkannya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah independen dan setelah bisa mandiri, kemudian mereka anak-anaknya ini dia kondisikan agar semisal yang lainnya. Intinya bahasanya, mencintai kerabat, mencintai anak, mencintai cucu, mencintai orang tua dan yang lainnya adalah rasa cinta alami dan normal. Namun jika kita punya kerabat, boleh jadi kakak, boleh jadi anak dan yang lainnya, dan dia adalah hamba Allah yang saleh, maka semestinya ada dalam diri kita rasa cinta kepadanya lebih dari sekedar rasa cinta alami. Maka itulah yang dimaksud dengan mencintainya karena Allah. Kemudian hal yang ketiga yang menyebabkan kita bisa mendapatkan rasa manisnya iman adalah benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana tidak sukanya orang yang normal untuk dilemparkan ke dalam api. Artinya dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya. Dan ini satu hal yang sangat terlihat jelas untuk orang yang dulunya kafir lantas masuk Islam. Akan tapi orang yang terlahir dalam keadaan orang tuanya itu muslim, maka maknanya dia membenci, berada membenci kekafiran setelah Allah memberikan nikmat kepadanya berupa nikmat Islam, sebagaimana rasa benci dan tidak suka seorang manusia dilemparkan dan dimasukkan ke dalam api. Artinya, yakni annahu lau kudhifa finnari, seandainya dia dilemparkan ke dalam kobaran api, menurutnya itu satu hal yang lebih ringan dibandingkan kembali menjadi orang kafir setelah masuk Islam. Dan sifat ini atau hal ini dengan memuji Allah adalah keadaan banyak orang-orang yang beriman. Banyak orang yang beriman seandainya dikatakan kepadanya murtadlah, atau tidak, jika tidak maka akan aku lemparkan engkau dari puncak tempat yang tinggi, atau akan aku bakar engkau. Maka banyak orang yang beriman karena keteguhan imannya mengatakan silakan bakar aku, silakan lemparkan aku dari tempat yang tinggi dan aku tidak akan murtad setelah aku masuk Islam. Maka dari penjelasan ini, maka yang tepat, terjemah yang tepat untuk hadis ini itu api dan bukan neraka. Sebagian penerjemah menerjemahkan dengan kama yakahu ayyukudzafa finnar, sebagaimana dia tidak mau, dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Yang tepat ini membahas tentang keadaan di dunia, pilihan antara murtad atau dibunuh. Ini, karena pesan utamanya adalah tentang keadaan di dunia, tentang hal yang menunjukkan betapa besarnya keimanan orang yang beriman, sehingga jika dihadapkan pada dua opsi, murtad ataukah mati, murtad ataukah mati dalam bentuk dicampakkan dalam kobaran api atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi, maka orang yang merasakan matinya iman akan tegas mengatakan saya memilih keimanan saya. Dan yang diinginkan dengan hal ini adalah kemurtadan hakiki yang itu terletak di hati. Adapun orang yang dipaksa untuk kafir, lantas dia kafir secara lahiriah tanpa batinnya, karena batinnya mantap, tetap mantap dengan keimanan, karena hatinya itu mantap dengan keimanan, maka ini la yadurruhu, maka ini tidak mengapa. Menimbang firman Allah Ta'ala, man kafar billahi min ba'di imanihi, maka siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, itulah orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan azab yang besar. Akan tetapi orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran sedangkan hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka itu tidak mengapa. Yang menjadi masalah adalah man sarha bil kufri sadra, orang yang dadanya lapang dengan keimanan, dengan kekafiran, artinya menerima kekafiran, maka itulah orang yang mendapatkan murka dari Allah dan untuknya siksaan yang besar. Hal itu dikarenakan mereka mencintai kehidupan dunia, lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Maka orang yang mendapatkan muka Allah dan siksaan yang pedih adalah orang yang ketika dikatakan pada mereka kami akan bunuh dirimu kecuali jika engkau mau kafir, lantas mereka menjual akhiratnya dengan mendapatkan tukar dunia, mereka kafir supaya tetap hidup. Maka inilah orang yang lebih cinta dunia dibandingkan akhirat, dan Allah tidak akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nas'alullah lana walakumul hidayah. Maka orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang benci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana benci dicampakkan dan dilemparkan ke dalam kobaran api. Kemudian hadis yang lain tentang masalah cinta karena Allah, adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 jenis manusia yang Allah akan naungi di naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Penguasa yang adil, kemudian syabun, anak muda yang melalui masa kecilnya dan masa remajanya fi ibadatillahi, dalam ibadah kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Kemudian 2 orang, keduanya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, yang keduanya tahabba fillahi, punya kedekatan hati karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebersamaan dalam kebaikan, kebersamaan dalam amal soleh, karena ngaji bareng, karena ibadah bareng di tempat yang sama, dan seterusnya. Sehingga keduanya berpisah karena Allah dan menyatu karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan dia adalah perempuan cantik, lantas mengatakan, saya takut kepada Allah. Dan orang yang ingat Allah dalam keadaan sunyi dan sepi, fafadat aynahu, lantas 2 matanya berlinangan air mata. Nah, inilah 7, dan 7 ini bukanlah bilangan dalam artian 7 orang, namun 7 jenis manusia. Sedangkan jumlah 7 ini bisa saja jumlah yang sangat banyak sekali yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang hadis ini, maka hadis ini telah dibahas oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di bab-bab sebelumnya. Namun sehingga yang beliau ingin sampaikan satu permasalahan yang banyak orang yang salah paham atau salah paham tentangnya, yaitu tentang terutama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, 7 orang yang Allah naungi di naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka karena ketidaktahuan, sejumlah orang punya salah anggapan bahwasanya yang dimaksudkan adalah naungan atau bayang-bayang Allah itu sendiri, sehingga Allah memberikan, menaungi mereka dengan bayang-bayang Allah dari terik sinar matahari, dengan bayang-bayang dan Allah Azza wa Jalla. Wahada fahmun khati'un mungkarun, dan ini adalah pemahaman yang salah dan mungkar yang dikatakan oleh sebagian orang yang muta'alimin, sok berilmu, yang mereka nekat mengatakan ini adalah sesungguhnya akidah Ahlussunnah adalah memperlakukan teks sebagaimana makna zahirnya. Maka kita sanggah, di manakah makna zahir? Manakah makna zahir untuk hadis ini? Ya, apakah kemudian makna zahirnya Allah menaungi mereka dengan bayang-bayang zatnya dari teriknya sinar matahari? Yang ini berkonsekuensi bahasanya matahari itu di atas dan Allah Azza wa Jalla. Maka ini satu hal yang mungkar, tidaklah dikatakan oleh satupun ahlu sunnah. Walakin muskilatun nas, akan tetapi problem banyak orang, terutama di masa ini, adalah seorang itu jika telah memahami, dia tidak mengetahui bagaimanakah menerapkan dengan baik. Maka jika dia paham satu masalah, maka dia sangka bahasanya ilmunya telah meliputi semuanya. Maka hendaknya seorang muslim itu ya'rif qadra nafsihi, tahu diri, sehingga tidaklah nekat berbicara terutama dalam masalah sifat Allah kecuali hal-hal yang betul-betul dia ketahui dari kitabullah dan sunnah rasulnya dan perkataan para imam. Maka yang dimaksud dengan naungan Allah dalam hadis ini adalah naungan yang tidak ada adalah naungan alladzi la yaqdiru ahadun alaihi fi dzalikal waqti, naungan yang tidak ada satupun orang yang mampu untuk mendapatkannya pada hari itu, karena di hari itu tidak ada bangunan, tidak ada pohon yang ditanam, dan tidak ada tumpukan pasir yang ditegakkan, tidak ada batu yang bisa ditata, tidak ada satupun dari hal ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa is'alunaka anil jibal, mereka bertanya kepadamu tentang tentang kondisi gunung di hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah, jawablah bahasanya gunung-gunung itu Allah cabut, dicabut oleh Rabbku, nasfa, betul-betul Allah cabut. Wa yadharuha qa'an safsafa, la tarfi'a iwajan wala amta, maka Allah biarkan di permukaan bumi ketika itu adalah qa'an safsafa, rata sama sekali, tidak ada apa-apa, tidak ada, la tarfi'a iwajan wala amta, tidak engkau jumpai padanya cekungan sebagaimana tidak engkau jumpai padanya gunduan, rata, betul-betul rata. Maka la yadhilul khalaik, tidak ada makhluk yang bisa memberi naungan dari terik sinar matahari di hari itu, karena tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada batu dan yang lainnya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu di hari itu, Allah menciptakan sesuatu yang dengannya Allah memberikan naungan pada siapa saja dari hamba-hambanya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itulah makna yang tepat untuk hadis, dan tidak boleh ayakuna lahu maknan, hadis ini punya makna selain makna ini. Sedangkan berkaitan dengan judul bab tentang masalah cinta karena Allah, maka yang menjadi yang punya hubungan dengan judul bab adalah salah satu dari 7 jenis orang tersebut adalah 2 orang laki-laki atau sama-sama 2 orang perempuan yang mereka berkawan dekat karena Allah. Artinya ada terjadi di antara keduanya mahabbatun, rasa cinta. Namun ini rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta yang banyak yang dimiliki oleh salah satunya, bukan pula kedudukan yang tinggi karena atau pangkat yang tinggi yang dimiliki oleh salah satunya, bukan pula karena nasab dan bukan karena apapun. Namun itu adalah innama huwa mahabbatullahi azza wa jalla, semata-mata rasa cinta kepada Allah azza wa jalla karena melihat dia adalah orang yang taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Akhirnya karena melihat dia adalah orang yang saleh, suka dengan ketaatan, menjauhi hal-hal yang Allah haramkan, maka dia cintai orang tersebut dikarenakan ketaatannya kepada Allah. Maka inilah yang termasuk dalam hadis ini. Kemudian keduanya itu kumpul dan berpisah karena Allah. Artinya keduanya kumpul karena Allah di dunia dalam keadaan rasa cinta tetap ada di antara keduanya sampai kematian memisahkan keduanya. Tafarqan, betul-betul pisah. Wahuma ala dalika, dalam keadaan keduanya sama-sama punya rasa cinta kepada yang lain karena Allah. Maka dalam hal ini terdapat isyarat bahasanya dua orang yang membangun persahabatan karena Allah, maka tidak ada satupun perkara dunia yang memutus rasa cintanya, memutus rasa cintanya. Karena di antara indikator rasa cinta karena Allah, dia rasa cinta tersebut tidak berkurang dikarenakan kecewa karena hal-hal yang bersifat duniawi. Jika rasa cinta tersebut karena Allah, maka di antara indikatornya adalah kadar rasa cinta dan kedekatan hati itu tidak berkurang dikarenakan faktor kekecewaan karena faktor-faktor duniawi. Jika rasa itu berubah karena kecewaan disebabkan faktor-faktor duniawi, maka ini rasa cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan rasa cintanya karena dia orang yang taat kepada Allah, karena dia adalah orang yang semangat untuk berbuat baik, semangat untuk beribadah, dan orang yang menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Maka karena kecewa apa gitu dan itu bersifat duniawi, kemudian akhirnya jadi benci, akhirnya menaruh kebencian, maka berarti kemarin itu rasa cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena hal yang lainnya, kemudian dibungkus dengan kedok dan klaim persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu indikatornya ketika ada hal yang mengecewakan, kemarin mau janji apa, mau ngasih, janji mau ngasih apa, setelah itu enggak jadi. Maka dia merasa ini di PHP. Ini teman saya ini pemberi harapan palsu. Katanya mau ngasih, sudah berharap, ternyata enggak jadi. Akhirnya aku benci dia. Ini aku benci dia. Ini faktor duniawi. Ini faktor dunia yang kecewa karena hal yang bersifat duniawi. Bukan karena orang ini berubah dulu jadi taat, jadi ahli maksiat, kemudian akhirnya kedekatan hati jadi berubah. Nah, ini memang faktornya memang betul-betul kedekatannya karena kedekatan hatinya atau rasa cintanya karena Allah. Namun ini cuma kecewa, merasa di PHP. Akhirnya tumbuh dalam dirinya kebencian dengan orang itu. Maka perlu diketahui ini bukan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa cintanya itu karena faktor yang lain. Dibuktikan dengan rasa cinta itu hilang, rasa cinta itu pudar, berganti benci gara-gara kecewa karena hal yang bersifat duniawi. Sehingga maka rasa cinta mereka ini, yang rasa cinta karena Allah itu, tidak ada satupun masalah duniawi, keributan duniawi yang memutus rasa cinta mereka. Tetap sama, tetap sama perasaannya, tetap simpati, tetap suka, tetap cinta, meskipun kecewa dalam sejumlah hal-hal yang bersifat dunia. Sehingga tidak ada masalah dunia yang memutuskan persahabatan mereka dan kedekatan hati mereka. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali kematian. Kedekatan hati tetap eksis meskipun ada sejumlah kekecewaan. Karena kekecewaan-kecewaan yang bersifat duniawi. Sehingga diperhatikan, hatta lau ana ba'dhum akhta'a. Sehingga jika salah satunya itu berbuat salah kepada yang lain, menyakiti, qasara fi haqqi ba'din, atau teledor, tidak menunaikan hak temannya yang itu bersifat duniawi, ya, ternyata enggak mau ngutangi, maka ini hal yang bersifat duniawi. Ya, masa dah teman dekat ngutangnya aja, dipinjemin duit aja enggak keluar gitu. Akhirnya maka ini la yahumuhum, fa inna hadza la yahumuhum, itu tidaklah kemudian penting baginya, itu tidaklah merusak kedekatan hatinya, disebabkan karena dia punya kedekatan hati dengan orang itu karena Allah azza wajalla, jadi faktornya karena dia orang baik, karena dia orang soleh. Walakin nahu, sehingga sikap sahabat yang tepat dalam hal ini adalah dia perbaiki kesalahan sahabatnya dan dia jelaskan keteledoran sahabatnya untuk diperbaiki di masa depan. Karena ini adalah bagian dari nasihat yang sempurna. Maka sebagian orang itu punya kedekatan dengan ustaz atau rasa cinta dengan ustaz, ya, dia beranggapan, dia klaim itu rasa cinta karena Allah, namun sebenarnya ternyata tidak. Begitu kecewa dengan ustaznya karena faktor-faktor duniawi, masalah kemudian boleh jadi hal yang berkaitan dengan masalah interaksi duniawi, ada kekecewaan, akhirnya kemudian dia membencinya, bukan memasang pemusuhan padanya. Ya, padahal itu karena kecewaan yang bersifat interaksi duniawi. Ya, yang itu disebabkan karena faktor-faktor kemanusiaan, karena orang tersebut ya tetap kemudian manusia meskipun seustad apapun dia. Nah, kemudian jadi benci gara-gara kecewaan karena interaksi. Nah, ini menunjukkan bahasanya rasa cintanya yang dia katakan rasa cintanya karena Allah itu dusta. Itu dusta. Karena jika memang betul ya, maka tidak akan ada permusuhan karenanya. Dia kecewa secara manusia, dia kecewa, namun tidak kemudian benci, kemudian memusuhi, seakan-akan kemudian dengan permusuhan ya, yang bakal lebih sengit karena ini permusuhan mantan orang dekat. Nah, biasanya permusuhan mantan itu luar biasa, lebih mengerikan daripada yang bukan mantan gitu. Maka ini menunjukkan bahasanya kemarin itu dekat dengan seorang ustadz itu karena tendensi boleh jadi mau nebeng nama baik ustadz itu atau mau mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi karena kedekatan dengan ustadz tersebut. Itu diantara ini kata kuatnya. Dan perlu diketahui sebenarnya sebagai tambahan sebenarnya tentang apa yang dimaksud dengan dilihi naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu diantara ulama muasirin ada tiga pendapat. Ya, pendapat ya, yang pertama tadi diingkari keras oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu naungan dzat Allah. Naungan dzat Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin beliau tidak tahu ya ketika itu bahwasanya itu pendapat gurunya Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala. Tadi beliau katakan ini khati'un mungkar, itu adalah ucapan ba'dul muta'alimin, padahal itu perkataan ba'dul ulama. Ini, mungkin ada diksi-diksi yang cukup keras yang tadi kita baca dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin itu karena beliau belum tahu atau tidak tahu bahasanya naungan Allah dan pengertian naungan zat Allah itu pendapat gurunya Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu taala. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala yang mengatakan itu adalah naungan yang Allah ciptakan pada hari kiamat. Yakhluqu syai'an. Allah menciptakan sesuatu yang dengannya Allah naungi sebagian hamba-hambanya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan naungan Allah adalah naungan arsy. Ya, naungan arsy karena ada hadis yang menunjukkan demikian dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala namun dinilai da'if oleh Syekh Ibnu Utsaimin sehingga beliau tidak berpendapat dengan isi hadis ini sehingga beliau katakan naungan yang Allah ciptakan satu makhluk yang Allah ciptakan di padang mahsyar untuk menjadi naungan bagi sejumlah hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Itu tiga pendapat ulama muasirin, ulama kontemporer tentang apa yang dimaksud dengan dhillihi atau dhillullahi naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.